إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tauhid suatu keharusan dan akan bermanfaat dunia dan akhirat. Di antaranya surat Ibrahim ayat 27, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan mengokohkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Tidak lain mereka adalah orang yang bertauhid tentunya. Dengan apa? Bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh. Apa perkataan yang kokoh? Ketika idza su'ila al-'abdu ya fil qabr yashhadu an la ilaha illallah huwa qawluhu ta'ala wa asyhadu anna muhammadar rasulullah huwa qawluhu ta'ala yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Perkataan yang kokoh adalah kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kapan dan di mana? Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada tentunya yang paling indah dalam kehidupan ini kecuali Allah Ta'ala memberikan pertolongan dengan al-qawlus sabit, perkataan yang kokoh, sehingga implementasi, tahqiq, ya, mewujudkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan dunia ini, yang nantinya akan menghantarkan dalam kehidupan akhirat. Ya. Akan menghantarkan pada akhirat, sehingga ketika ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka wa madinuka wa maladhi bu'itsa fikum wa ma'ilmuka, ini hadis Al-Bara ibn Azib yang 4 pertanyaannya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa yang diutus padamu, dan apa ilmumu, bisa menjawab dengan perkataan yang kokoh tadi. Tentu kehidupan dunia ini para jemaah, 24 jam kita kerja, tidur, makan, dan sebagainya, itu dituntun oleh kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, mari kita perhatikan fawaid-fawaid yang disampaikan oleh penulis, pensyarah, ya, dan juga muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita sedikit mengulang sedikit lagi, ya, yang ke-15, insyaallah mudah-mudahan bisa selesai malam ini, mudah-mudahan. Apa yang ke-15? Yaitu samratu hadzal ilmi, buah dari ilmu ini. Ya, buah dari ilmu hadis Ibnu Abbas, ya, dan juga hadis yaitu Buraidah Ibnu Husayb. Dari ilmu ini apa buahnya? Wahwa adamul iltiror bil kasroh, terutama hadis Ibnu Abbas. Jangan terkecoh dengan jumlah, dengan banyaknya manusia, ya, tidak terkecoh dengan banyaknya manusia. Kita lihat, ya, kata beliau, fa'inal kathro kotakunuh dullalan, bisa jadi banyak itu semuanya sesat, kebanyakan itu semuanya sesat. Sebagaimana Allah berfirman, wa intuti aktharo man fil ardi yudilluka an sabilillah, Al-An'am 116. Kalau engkau Muhammad mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini banyak implementasinya di dalam kehidupan kita. Ya. Bunga bank banyak yang melakukannya. Ya. Kalau kita mengikuti kebanyakan manusia akan menyesatkan kita dari jalan Allah, mengikuti kemauan orang banyak. Ya. Wa aidan al-kasra min jihatin ukhra. Begitu pula jumlah yang banyak dari sisi yang lain, idza tarral insan bikatratihi wa dhanna annahu lan yughlabah au annahu mansurun. Dari sisi lain, ya, jumlah yang banyak, apabila seseorang terkecoh dengan jumlah yang banyak dan menyangka dia tidak akan terkalahkan dan dia dapat pertolongan, fahadza aidan sababun lil khudlan. Ini juga menjadi sebab yaitu terjadinya al-khudlan, kehinaan. Coba antum lihat dalam firman Allah terang tentang perang Hunain, ya, surat At-Taubah dari ayat 25 sampai ayat 26. Walaqad nasarakumullah fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Ya, sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak kesempatan dan juga pada hari perang Hunain, di mana jumlah kalian yang banyak telah membuat kalian kagum, ya, sementara jumlah yang banyak ini tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada kalian, dan bumi terasa sempit, ya, lalu kalian pergi kabur ke belakang. Padahal jumlahnya banyak. Jadi jumlah banyak tidak bisa semata-mata menjadi ukuran di perang Hunain kalah. Tapi Allah Ta'ala berikan pertolongan. Ya. Tapi jumlah banyak juga Nabi senang dengan umatnya yang banyak. Tanakahu takatsaru fa inni ubahi bikumul umam. Nikahlah dan perbanyak keturunan karena aku senang dengan banyaknya kalian. Nabi senang ketika ditampakkan jumlah yang banyak. Namun banyak di sini, ya, tentu harus dengan kualitas, ya. Makanya di sini disebutkan oleh beliau, ya, jangan terkecoh dengan jumlah banyak. Kemudian juga jangan merasa tidak cukup dengan jumlah yang sedikit. Tidak ada zuhudnya. Wah, kok yang ngaji kok sedikit, misalkan. Wah, yang ngaji banyak. Nah, ini jangan terkecoh dan jangan sampai merasa kecil hati dengan sedikit. Namun banyak bukan berarti tidak baik. Bisa baik, bisa tidak. Kembali kepada apa? Kembali kepada kualitas, ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis di mana umat ini banyak, tapi banyaknya seperti apa? Seperti buih yang mudah diombang-ambingkan ke sana kemari. Nah, berarti di sini kualitas, ya. Sebagaimana hadis, ya, Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud, yushikul umam antada alaikum kama tada al akalatu ila qus'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail wala yanzi'anna Allah min sudurikum aduwakum al mahaba min suduri aduwikum al mahabata minkum, ya, wala yakdifanna Allah fi qulubikum alwahan. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud an Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir para umat mereka saling mengajak satu sama lain, ya, untuk apa? Untuk mencaplok kalian, atas kalian, sebagaimana, ya, orang-orang yang lapar ingin makan saling mengajak ke meja makan, ayo nih makan. Jadi umat-umat yang lain memperebutkan kita dan akan mengoyak-ngoyak kita seperti sekelompok orang yang lapar ingin makan mengajak ke meja makan untuk menyantap makanan sampai habis, ya. Lalu ini para jemaah, para sahabat paham ketika diberikan permisalan seperti itu. Kaf di sini kama litashbih, ya. Jadi Rasulullah SAW menyerupakan apa? Menyerupakan umat-umat yang lain seperti orang-orang lapar mau makan. Sementara kita seperti makanan yang ada di atas meja yang siap untuk disantap. Itu tashbih, permisalan. Dan para sahabat paham. Sehingga apa? Faqala qa'il. Kemudian ada yang bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin? Apakah di saat itu jumlah kita sedikit, ya Rasul? Apa kata Nabi? Qala bal antum yauma idzin katsirun. Bahkan pada hari itu, pada saat itu kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum, di sini setelah mengatakan banyak kemudian dinafikan dengan walakinnakum, tapi kalian banyak ka gusa isail, gusaun ka gusa isail. Kalian seperti buih, ya, sebagaimana buih yang diombang-ambingkan di atas laut. Seperti itu para jemaah. Nah, sekarang membius, ana ada ke sana, ini ada ke sana, ya, ini ke sana. Mudah untuk diprovokasi, ya. Walayan zi'annallah min suduri aduwikum almahabata minkum, ya. Dan Allah Ta'ala akan mencabut. Mencabut apa? Mencabut kewibawaan, al-mahabata, dari dada-dada musuh kalian. Jadi kita itu sudah dianggap remeh, temeh, lemah, gak ada apa-apanya. Ya, ya, buktinya sekarang kita jadi caplokan antara Cina dan Amerika. Rebutan sudah. Pengaruh. Ya, dan itu fakta, para jemaah. Itu fakta. Ya. Kemudian apa? Selain dicabut kewibawaan kita dari dada-dada musuh-musuh kita, kemudian walayak difannallahu fi qulubikum alwahn. Lalu Allah melemparkan ini dan pakai lam taukid dan nun taukid yang memberi faedah benar-benar nih, jangan ragu lagi kalian bahwa Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian, yaitu penyakit yang namanya al-wahan. Dan tanya lagi faqala qa'il, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa itu wahan itu? Apa kata Nabi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Ya, kalau sudah cinta dunia dan takut mati bukan pada tempatnya, tentu saja akan melahirkan yaitu al-jubn, pengecut. Akan melahirkan ketamakan pada dunia dan kedudukan yang pada akhirnya akan merusak agama ini. Ini para jemaah. Oleh karena itu jangan terkecoh dengan yang banyak, dan juga bukan berarti kita tidak memperbanyak orang-orang yang bisa berbuat baik. Artinya banyak dan kualitas itu harus berbanding lurus, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditampakkan umat ini ternyata yang paling banyak, dan beliau senang. Tanakahu takatharu fa inni ubahi bikumul umam. Menikahlah dan perbanyak keturunan karena aku senang, ya, dengan banyaknya umat ini. Tapi ingat, mari kita perhatikan kualitas. Oleh sebab itu para jemaah, kalau kita kaitkan umat ini sebagai benteng, penjaga dan membela agama, kan agama dibela dengan dua. Satu dengan senjata, dan itu harus dengan apa? Persyaratannya ketat. Kedua dengan hujah, dengan ilmu. Maka kalau kita mau berkualitas, maka dengan ilmu. Pengajian yang bersifat insidental seperti tadi pagi, ya saya pikir antum gak hadir, alhamdulillah antum masih bersedia hadir, ya meskipun awan sudah mulai menebal, qadarullah kita bisa berjumpa di sini. Maka kajian-kajian yang bersifat insidental tematik untuk memompa iman kita. Nah, tapi pengajian kitab itu penting. Untuk apa? Hidayah mufassalah. Ya, kalau tematik mungkin bisa hidayah mujmalah. Tenang, ya. Kadang sambil ngantuk-ngantuk masih bisa. Tapi kalau kajian kitab, pegang kitabnya, kita bahas, ya. Kemudian kita ambil fawaid termasuk bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah, barang siapa yang merealisasikan tauhid masuk surga dia. Kita ambil fawaidnya. Di antara fawaidnya adalah jumlah yang banyak. Apa kaitannya dengan tauhid? Para jemaah, jumlah yang banyak pada perang Hunain, ya, itu mengecoh tentu para sahabat. Sahabat, dengan jumlah yang banyak seakan ada jaminan untuk apa? Menang. Sementara yang memberikan pertolongan kemenangan adalah Allah. Wa ma romaita it romaita walakinallaha roma. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Coba ini perang fisik. Apa kaitan dengan tauhid? Ya kita minta pertolongan kepada Allah. Allah Ta'ala yang kasih pertolongan. Allah yang memberikan kemenangan. Itu fisik. Ya. Nah seperti ini misalkan, yang ngaji sedikit, misalkan lemas, berarti tidak ikhlas. Artinya apa? Tidak ada perkara kecuali bisa ditarik garis lurus ke atas untuk mengesakan Allah. Atau garis-garis yang sangat banyak yang tidak terkendali dan liar, sehingga terjatuh kepada garis-garis kesyirikan. Ya, apakah syirik besar maupun syirik kecil. Nah, banyak dan sedikit ini juga harus menjadi perhatian kita. Bukan berarti kita tidak mengindahkan jumlah kuantitas, karena juga Nabi bangga dengan itu. Namun, jangan sampai semata-mata kuantitas melupakan kualitas. Dalam peperangan terjadi. Nah, dalam kita berperang kan dua, perang dengan bisilah, ya, wal jihad bis bil hujja. Jihad ada empat tingkatan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Pertama apa? Jihadun nafsi. Kedua jihadus syaitan. Ketiga jihadul kufar. Keempat jihadul munafikin. Memerangi diri pertama, kedua memerangi syaitan. Ketiga, memerangi orang kafir. Ketiga, memerangi orang-orang munafik. Dan ini tidak boleh dibolak-balik. Apa tahapan jihadun nafsi memerangi diri? Satu, tolabul haq, tolabul ilm. Kedua, wal amanu bihi, mengamalkannya. Ketiga, wad da'watu ilaihi, mendakwakannya. Keempat, as-sabr alal adza, sabar. Nah sekarang kita sedang berperang. Lagi berperang memerangi diri. Nah, yang namanya perang tentu ada target kemenangan, dan itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pilih senjata. Senjata utama tidak boleh ditinggalkan. Apa itu? At-tauhid. Senjata utama. Para jemaah rahmati Allah. Disuruh pelajari dengan detail. Nah, ini dengan detail para ulama mencoba berusaha memberikan syarah penjelasan, ya. Ya, seperti tadi, begitu juga jumlah banyak dari sisi yang lain, seseorang terkecoh dengan jumlah banyak dan menyangka dia tidak akan kalah dan dia akan menang, dapat pertolongan. Perang Hunain jumlahnya banyak, para sahabat kalah, tapi Allah memberikan pertolongan. Nah ini para jemaah, oleh karena itu, ya, alhamdulillah di masjid kita buka dalam rangka untuk memerangi diri, dalam rangka untuk membela agama dengan ilmu dan amal. Kita buka kajian tauhid, kita buka kajian fikih, bulughul maram besok, kita juga buka kajian tazkiyatun nufus. ad-da'wah dawa. Kita buka besok prinsip dasar Islam sebagai asas dasar usul, man hurimal usul hurimal usul. Orang yang tidak mengerti dasar asas prinsip tidak sampai tujuan. Kita bahas semua secara taksil. Supaya apa? Supaya kita punya apa namanya pondasi yang kuat di dalam memahami agama ini. Dengan demikian, insyaallah tidak tergoyahkan gabungan kombinasi antara akal dan perasaan diramu dengan syariat. Itu dalam ada fitnah, bisa dilihat dalam syarah Sahih Muslim Kitabul Fitan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya. Sehingga kita tidak terombang-ambingkan dengan perasaan. Al-awatif, awasif. Awatif, awasif. Perasaan bisa jadi badai. Ya. Badai Timur Tengah dimulai dengan apa nama dulu siapa itu di negeri apa itu negara lupa saya di Libya, Irak, ya. Kemudian banyak karena perasaan. Nah mari kita perhatikan di sini ya, termasuk jumlah banyak dan sedikit. Jangan terkecoh dengan jumlah yang banyak, jangan merasa tidak ada zuhud, tidak ada perasaan bisa nerima ketika jumlah sedikit. Nah termasuk dalam hal seperti ini ya. Sementara yang namanya jamak itu tiga ke atas sudah jamak itu ya, termasuk juga sholat berdua sudah jamaah. Padahal yang namanya al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, kata Abdullah bin Mas'ud. Jamaah itu adalah sesuai dan kebenaran meskipun sendirian. Alhamdulillah kita masih mau ngaji untuk memakmurkan masjid ini, tujuannya membela agama ini dengan apa? Bil hujjah. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jangan taati orang kafir, perangilah mereka dengan jihad yang besar. Dengan apa? Dengan Quran. Yang kita bahas Quran dan Sunnah. Ya. Termasuk juga di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 249. Ya. Masalah Talut dan Jalut. Ya. Kemudian di akhir ayat itu kam min fi'atin qalilatin, ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Kembali lagi tauhid. Sedikit bisa menang dengan yang banyak dengan izin Allah. Dengan apa? Dengan tauhid. Kita akui bahwa itu kekuatan dari Allah Ta'ala. Ini para jemaah. Nah, dengan demikian ya, mari kita yang harus menjadi perhatian tentu selain kuantitas maka juga kualitas. Supaya banyak yang hadir, judulnya, judul lagu, judul film, ya buat apa? Ya, tegaskan dalam hal tersebut ya, untuk apa? Sesuai dengan manhaj. Ya. Kemudian kita bina dengan apa? Dengan kualitas. Ya tentu mudah-mudahan apa yang kita bahas ya menjadi kualitas. Fa hadza aidan sababun lil khutlan. Fal kathratu in nadarna ila anna aktsara ahli al-ardi dullal la taltar bihim, ya. Jumlah yang banyak kalau kita perhatikan bahwa kebanyakan penduduk bumi ini dullal, mereka sesat. La taltaru bihim, jangan engkau terkecoh dengan jumlah yang banyak itu. Wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit yang bersyukur. Innan nas ala hadza kaifah ya anfaridu anhum. Fala takul, jangan kamu berkata innan nas ala hadza, orang-orang ini sedang melakukan ini semuanya, semua ikut. Masa kita menyendiri ya? Bagaimana saya menyendiri dari mereka? Ah itu, karena kebanyakan orang ya, banyak bukan ukuran tadi, kalian banyak tapi seperti buih di atas lautan yang mudah diombang-ambingkan sehingga kalian menjadi santapan bagi orang-orang lain ya. Kadzalika aidan la taqtaru bil kathr idza kana ma'aka atba'un katsirun 'alal haqqi. Begitu juga janganlah engkau terkecoh dengan kebanyakan, dengan jumlah yang banyak, jika yang bersama kamu atba'un kathirun alal haqqih. Kalau kamu memiliki pengikut yang banyak, yang berada di atas kebenaran, begitu juga tidak boleh terkecoh. Kalau terkecoh, bisa tidak ikhlas tauhid lagi, bisa masuk kepada syirik. Ini para jemaah. Tapi tetap upaya, ayo ajak. Antum ngajak, satu motor kosong diajak, gak ada masalah dalam jumlah. Sehingga di sini antara kuantitas dan kualitas tetap menjadi apa? Seiring dan sejalan. Seandainya tercapai kualitas dan kuantitas pun juga jangan terkecoh. Itu semua pertolongan Allah Ta'ala. Itu semua akan menjadi ibadah yang diterima jika dilakukan dengan keikhlasan dan sebaliknya. Ini para jemaah. Ya. Sehingga kita juga pahami jumlah yang banyak Nabi tidak senang. Ya. Namun ulama menjelaskan jangan terkecoh dengan yang banyak. Juga jangan merasa ada muzuhud, tidak ada zuhud, tidak ada neriman, ya, dengan filkillah, dengan yang sedikit. Banyak kualitas, ya, seandainya sedikit pun juga berkualitas. Sedikit tidak berkualitas, banyak tidak berkualitas, tidak ada nilai. Apalagi sedikit tidak berkualitas. Nah, bagaimana kualitas iman kita tingkatkan? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kita tingkatkan terus kualitas itu para jemaah. Kemudian fakalamul mu'allif lahu wajhan. Maka di sini perkataan penulis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yaitu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada dua sisi, memiliki dua sisi. Al-wajhul awwal, Allah naktar bikasrotil halikin fanahliku ma'ahum. Kita jangan terkecoh dengan banyaknya orang-orang yang binasa sehingga kita juga ikut binasa dengan mereka. Nah, sekarang terbukti bahkan kita itu terkadang tidak sadar suara terbanyak, demokrasi macam-macam, ya, itu banyak yang tidak itu, itu banyak yang begini, begitu akhirnya, dan terjadi itu, banyaknya juga subjektif, ya, seberapa banyak, yang kedua, apa yang dipersoalkan juga masih subjektivitasnya tinggi, akhirnya apa, terjatuh kepada kebinasaan. Ini para jemaah. Ikut demo, ikut begini, ikut begitu, ikut begini. Itu jumlahnya banyak. Karena kelihatan mata. Ini, ya. Adapun al-wajhusani la'allana tarbikas rotil najin. Ya. Fayulhikuna al-i'jab. Atau yalhakuna al-i'jabu bin nafsi. Wa'adamu zudi fil qillah. Yang kedua, jangan terkecoh. Ya, dengan banyaknya orang-orang yang selamat. Kalau tadi banyaknya orang yang binasa, sekarang selamat. Dan kita jangan merasa sudah selamat. Kalau kita berada di safinatun najah, ya, as-sunnah safinatun najah. Sunnah itu perahu keselamatan, safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh. Ya. Sementara ombak sebesar belum tentu yang ada di perahu, di laut, di kapal, ya, selamat. Bisa juga terpental, jatuh ke laut. Sehingga apa? Juga jangan merasa terkecoh dengan banyaknya orang selamat. Sehingga apa? Fayalhakuna. Apa? Datang kepada kita. Kita berjumpa dengan apa? Al-i'jabu bin nafsi. Kagum pada dirinya. Wah, pengajian banyak. Wah, dan seterusnya. Terkecoh. Wa adamu zuhdi fil qillah, dan tidak zuhud, tidak terima, tidak neriman dengan jumlah yang sedikit. Afwan, tadi saya juga kecapean, besok masih ada, tadi pagi subuh juga ya ini ada tadi. Saya pikir ini sudah mendung besar nih, enggak datang. Sudahlah, enggak apa-apa. Ya. Kita sudah komitmen. Alhamdulillah antum mau hadir. Ya. Dan insyaallah tadi saya sudah telepon Ustaz Abdul Hakim sore, ya, insyaallah beliau bersedia. Ya. Nambah semangat, tapi jangan terkecoh dengan jumlah yang banyak. Sudah sebutkan di sini. Apalagi kalau banyak yang dibahas, ya, sakitnya di sini. Yang dibahas gelas-gelas kaca. Ya. Galon air. Apa hubungannya? Coba yang bahas tauhid para jemaah, kualitas akidah Ustaz Abdul Hakim, syarah akidah Ahlussunnah, syarah akidah salaf. Insyaallah mudah-mudahan tadi sudah saya telepon beliau, ya. Insyaallah. Ya, ini teman-teman pekan depan bisa siap-siap. Kalau enggak ya pekan lagi. Paling enggak pekan depan insyaallah. Ahad depan. Ya. Saya sudah punya jadwal di mana? Di Pucikarang, teman-teman. Saya cancel. Gitu. Ya. Para jemaah, insyaallah. Jadi apa? Penyemangat juga, penyemangat. Ini. Penyemangat. Nah, tapi jangan terkecoh, ya. Fayalhaquna al-ijab bin nafsi wa adamu zuhdi fil qillah. Termasuk jumlah harta yang banyak, jumlah anak yang banyak, jumlah pengikut, kata beliau, adba'un kasirun alal haq. Pengikut yang banyak, mengikuti kebenaran, juga jangan terkecoh. Nah, ini. Ya, dan juga jangan sampai tidak punya sifat zuhud, neriman dengan yang sedikit. Para jemaah, satu saja dinilai seperti unta merah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Saya sampai pada anak-anak di Manhajus Sunnah. Meskipun belum ada kesempatan mengisi pengajian seperti ini, antara guru dengan murid, dengan wali murid, satu orang masuk ke dalam hatinya hidayah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau kepada seseorang lebih baik daripada unta merah. Berarti apa? Kebaikan itu melimpah di mana-mana kesempatan bisa kita lakukan. Ini para jemaah rahmatnya Allah. Ya. Ai alla nashadu alla nashada bil qilla, yaitu kita tidak zuhud, tidak neriman dengan yang sedikit. Faqad takunul qillatu khairan minal kasrah. Bisa jadi yang sedikit lebih banyak, lebih baik daripada yang banyak. Harta sedikit barokah, banyak masuk penjara. Ya. Ini para jemaah. Anak sedikit dengan banyak milih mana? Suruh milih yang banyak. Ya, dua. Satu kena kasus narkoba, satu kena kasus judi. Habis. Ya. Ah, ketika Allah berikan amanah satu atau dua, ayo kualitasnya kita jaga, ya. Kalau kita bicara istri banyak di sini masih sedikit semua, saya enggak mau ngomong. Ya. Kalau kita bicara masalah istri banyak atau sedikit, rata-rata antum hampir semua masih sedikit. Sehingga saya enggak mau ngomong masalah bagaimana istri banyak istri sedikit, ya. Silakan kerjakan dulu. Nah, jadi sedikit bisa jadi lebih baik daripada yang banyak, asalkan kualitas. Nah, sekarang kita mengaji, besok ada Bulughul Maram, setelah itu Prinsip Dasar Islam. Ya, saya lihat, saya nilai, insya Allah, ya, bermanfaat. Bermanfaat. Ya. Kalau Imam Nawawi sehari 12 mata kuliah, mata pelajaran, dars 12 setiap hari. Nah, kita sepekan dari Jumat, Sabtu, Ahad, itu pun bisa milih. Kalau bisa milih semua, alhamdulillah. Ya, kalau tidak, mana yang bisa kita lakukan? Satu, sebagai kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, membela agama Islam dengan ilmu dan amal. Ya, sudah masuk waktu Isya, ya. Kemudian saya jelaskan sedikit lagi yang ke-16, ar-rukhsah fir ruqyah minal ain wal huma ma'khudatun min qawlihi la ruqyata illa min ainin aw huma. Yang ke-16 yaitu rukhsah ruqyah karena penyakit ain dan penyakit demam. diambil dari hadis la ruqyata illa min ainin aw huma. Ya, ulama menjelaskan yaitu tidak ada ruqyah yang asfa, ya, asfa wa anfa, ya, wa aula. Ya, tidak ada pengobatan ruqyah yang lebih bermanfaat, lebih bisa menyembuhkan untuk apa? Penyakit ain dan penyakit huma. Diambil dari hadis tersebut, ya. Dan ya boleh, ya. Maka di sini nanti dijelaskan ruqyah seperti apa yang dibolehkan, minta ruqyah seperti apa yang tidak dibolehkan. Silakan kita adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit dengan sebab penyakit ain atau penyakit demam. Apakah penyakit yang lain tidak boleh diruqyah? Tidak begitu keterangan para ulama. Penyakit apa saja boleh. Dan memang demam ini boleh dibilang, ya, biasanya ada infeksi. Apakah infeksinya di mana saja, ya? Yang saya tahu, Allah alam, bukan ranah saya. Yang susah terinfeksi jantung. Yang lain bisa kena infeksi, ya. Nah, Infeksi biasanya menimbulkan demam panas. Ya. Sehingga di sini penyakit apa saja tentu tidak masalah di ruqyah. Sehingga di sini istisna al-hasr pembatasan, tentu saja penyakit yang lain boleh di ruqyah. Allahu a'lam bisawab. Yang ke-17, umku ilmi salaf. Dalamnya ilmu salaf. Liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kadza wa kadza. Karena perkataan qad ahsana man intaha, kita lihat di sini itu perkataan siapa? Ya, yaitu perkataan Sa'id bin Jubair, ya. Sa'id bin Jubair. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah baik, ya, orang yang berakhir kepadanya apa yang dia dengar. Artinya dia mendengar hadis, ya, dengan sebaik-baiknya. Ini sesuai dengan sabda Nabi didoakan dengan wajah yang berseri-seri. Apa hadisnya, kawan? Doa Nabi, ya. Hah? Ada yang apa hadisnya? Jadi Nabi mendoakan orang yang, ya, menghafal hadis-hadis beliau. Hah? Naddarallahu imra'an, ya, syukran jazakallahu khairan. Naddarallahu imra'an, ya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan faballaghahu farubba muballagh ahfad min sami'in." Ya. Hadis Abdullah bin Tirmidzi, ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri kepada seorang yang mendengarkan hadis dari kami, lalu disampaikan berapa banyak orang yang disampaikan hadis, ya, kepadanya lebih hafal, lebih bisa menjaga dibandingkan orang yang mendengarkannya, ya. Nah, ini, nah, seperti ini didoakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Fa'uli ma'anal hadis awal la yukhalifu asani. Dengan demikian bisa dimaklumi, diketahui, hadis yang pertama tidak menyelisihi hadis yang kedua, yaitu hadis Buraidah ibn Husayb yang mengatakan la ruqyata illa fi ainin wa huma au huma. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain dan demam. Dengan hadis Ibn Abbas yang mengatakan la yastarkun, karena kata beliau li anna qaulahu la ruqyah illa la ruqyata illa min ain aw huma la yukhalifu asani. Karena hadis yang mengatakan tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau demam tidak menyelisih hadis yang kedua. Limada li anna asani inna ma huwa fi istirqa. Hadis yang kedua, ya, sesungguhnya dia dalam hal minta ruqyah. Kalau pertama menjelaskan manfaat ruqyah, yang kedua minta ruqyah. Wal awwal fi ruqyah fal insanu idza atahu man yarqih wa lam yamna'hu fa innahu la yunafi qawlahu wa la yastarku. Seseorang apabila ada yang datang kepada dia, orang yang ingin meruqyah, lalu jangan, tidak berkata begitu, dia tidak menghalangi. Misalnya antum nih sakit, datang seorang pegang, yang sakit mana sakit antum? Sini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan. Dia tidak menghalangi begitu, membiarkan, tidak masuk kepada hadis masuk surga tanpa hisab. Ya, tidak masuk kepada wala istarkun, tidak. Oleh karena itu kata beliau li anna hunaka salasu maratib. Ya. Oleh karena itu ada tiga tingkatan. Al-martabatul ula an yatluba man yarqih wa hadza qad fatahul kamalu. Yang pertama tentang masalah ruqyah, ada orang yang memang minta untuk diruqyah, maka ini boleh tapi mengurangi kesempurnaan. Ya. Qad fatahul kamalu. Kesempurnaan imannya dia kehilangan. Bukan berarti tidak beriman. Boleh, tapi imannya berkurang, kurang sempurna. Al-martabatul asaniyah, adapun tingkatan kedua, alla yamna'ah man yarkihi. Orang dia sakit, ada yang datang meruqyah. Meruqyah, lalu dia tidak apa? Tidak menghalangi. Wa hadza lam yafuthu al-kamalu. Maka orang seperti ini kesempurnaan imannya tidak hilang. Meskipun dia tidak menghalangi orang yang datang meruqyah dia. Jangan-jangan enggak perlu saya. Enggak boleh. Karena dia mau menolong. Ya. Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al, kata Nabi. Orang yang mampu menolong saudaranya, lakukan. Nah, kita enggak boleh nolak itu. Li'annahu lam yastarqi wa lam yatlub, karena dia tidak minta diruqyah, tidak menuntut untuk diruqyah. Ini yang kedua. Bisa dibedakan ya. Kalau yang pertama memang dia minta diruqyah. Nah, orang minta diruqyah itu konsekuensinya akan kehilangan kesempurnaan iman. Artinya imannya itu bukan hilang, tapi yang hilang apa? Kesempurnaannya, alias ya berkurang. Ya. Yang kedua, ada orang mau meruqyah dia, dia tidak minta. Yang pertama minta, yang kedua tidak. Nah, ini tidak akan kurang keimanannya karena tidak minta. Yang ketiga, an yamna'ah man yarqih wa hadza khilafu sunnah. Yang ketiga adalah orang yang menghalangi orang lain untuk meruqyah. Sudah tahu ya, kejang-kejang meruqyah dihalangi. Kata beliau, ini menyelisihi sunnah. Apa berarti ini pemahaman dakik dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, bagi saya pribadi ya, dengan segala keterbatasan dan kebodohan dan kejahilan, beliau itu memberikan pemahaman detail. Dan maaf nih, belum dapat saya. Ya. Makanya belum dapat yang sama dengan beliau. Makanya beliau disebut sebagai apa? Faqihu az-zaman. Faqihu hadza zaman. Faqihnya orang fuqaha zaman ini. Ya, sampai ada saya nanti tak kirim ke teman anak-anak yang menulis sunnah. Sampai ada orang jenggotnya tipis seperti orang Mesir. Apa yang dikatakan? Lihat salafi hadza zaman. Salaf hadza zaman, misal Ibnu Utsaimin, lahu kitab ya Syarhul Mumti'. Wandur ila asyair hadza zaman, Ali Jum'ah, ma laisa lahu kitab wa lam yashrah kitaban kamilan, ya fi ma makna. Kita lihat salaf zaman sekarang seperti Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad, dia punya kitab ya Syarhul Mumti', Zadul Mustaqni. Dia lengkap menunjukkan ilmunya. Nah, sekarang dibangga-bangga oleh orang Syairo, Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah. Enggak ada. Ya, enggak ada. Ini para jemaah, ya. Ini saya ada nih, nanti saya kirim nih. Ya, insyaallah nanti. Nah, nih kalau beliau, kalau ada orang datang ke kita, kita ini sakit di ruqyah, lalu enggak perlu, biar saya masuk surga tanpa hisab. Hadza khilafus sunnah. Ini menyelisih sunnah. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamna Aisyata an tarqiyahu. Karena sesungguhnya Nabi tidak melarang Aisyah untuk meruqyah beliau. Tidak menghalangi. Ya, kita ikut siapa? Ikut Nabi. Ya. Wa kadzalika as-sahabatu lam yamna'u ahadan an yarqiyahum. Begitu pula para sahabat, mereka tidak menghalangi seorang pun untuk meruqyah mereka. Li'anna hadza la yu'assir fit tawakkul. Karena ruqyah itu sebenarnya juga tidak akan mempengaruhi sikap tawakkalnya. Tapi masya Allah ini, Nabi sahabat, ya, Nabi sahabat. Kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Duat, sama-sama Ahmad, satunya tokoh Ahlus Sunnah, satunya Mu'tazilah. Ya, kalah dengan apa? Ketika diborgol, Imam Ahmad saya diborgol nih, ucapin salam, gak dibalas, dikasih dalil, mau itu penguasa Al-Wathiq, diborgol, saya mau wudu, mau sholat. Setelah itu ditemukan dengan Ahmad bin Abi Duat, tokoh Mu'tazilah yang ditopang penguasa. Engkau mengatakan, pertama disuruh Ahmad bin Duat bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad, loh ini bagian saya. Silakan. Imam Ahmad bin Hanbal diberi kesempatan. Kamu memiliki ucapan atau keyakinan Quran makhluk, apakah diajarkan Nabi? Fair, Mu'tazilah jawab, oh tidak. Apakah diajarkan Abu Bakar? Tidak. Apakah Umar begitu mengajarkannya? Utsman, Ali, tidak semua. Ya luka bin luka, ini satu ungkapan keanehan. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, Nabi tahu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua tahu, tapi tidak disampaikan. Itu mustahil, karena mereka amanah. Atau yang kedua, Nabi tidak tahu kalau Quran makhluk, kamu yang tahu. Wah, hebat benar kamu. Al-Wathiq begini sambil ketawa. Benar juga ya orang tua ini. Benar juga orang tua ini. Akhirnya dibebaskan Imam Ahmad. Meskipun harus dideportasi dengan 400 dirham. Dinar apa dirham lebih kepada beliau. Apa yang menjadi pelajaran besar dengan manhaj salaf? Nabi sahabat. Gugur itu. Nah sekarang malah dibalik. Boleh dilihat itu, ya, yang Cirebon Buya Yahya ya. Ngomong apa? Yang lain, Ahmad siapa itu? Adi Dayat. Ngomong apa? Maulid Nabi gak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat tidak ada. Ya. Masa dia masa Nabi sahabat tidak ada kemudian kata bid'ah. Padahal itu dulu untuk membela sunnah dan menang. Kok dibalik? Justru ketika tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat juga tidak seperti itu, ya, menang Imam Ahmad bersama dengan Ahmad bin Abi Duat, tokoh Mu'tazilah, malah dibalik, ya. Nah sekarang ini beliau katakan Nabi dan sahabat ini penting para jamaah, ya, sebagai pemahaman. Nah, dakwah salaf ini yang menjadi mercusuarnya adalah mengembalikan kepada pemahaman salafus soleh. Ya tinggal perkaranya apa, persoalannya apa, ayo bawa ke laboratorium dengan alat ukur yang sama. Kalau memang mau mengukur suhu manusia, jangan pakai avometer. Alatnya adalah termometer. Begitu pula ya alat-alat dipakai. Kita mau mengajak kepada pemahaman salafus soleh. Siapa salafus soleh harus jelas. Apa persoalannya harus jelas. Ya. Nah ini para jemaah. Nah ini juga beliau menggunakan fahmus salaf, sahabat dalam masalah ruqyah. Tidak ada yang menghalangi seorang pun ketika ada orang datang mau meruqyah. Oh jangan, nanti dia gak mau suka sama hisab. Gak ada. Asalkan tiga tidak minta. Dan tidak mensiasati, tolong dong biar saya gak minta, antum yang tolong mintakan. Ya sama juga minta, tapi pakai perantara. Ya kita bagaimana tidak minta. Ya maaf, kalau antum bersabar, untuk saya selesaikan dulu, ya biar pada pertemuan akan datang, sudah masuk pada bab yang baru. Yang ke As-saminah asyarah, yaitu 18. Bu'dus salaf an madhil insan bima laisa fih. Salafus soleh itu jauh, ya. Mereka tidak ingin dipuji oleh orang bima laisa fihi, dengan sesuatu yang tidak diperbuat. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Husain bin Abdurrahman. Ya, dia mengatakan, dulu saya berada di samping Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair bertanya, siapa yang melihat bintang jatuh di antara kalian tadi malam? Aku jawab, saya. Tapi saya tidak sholat malam, tidak. Waktu itu saya lihat, tapi saya tidak sholat malam. Ya. Tapi apa? Saya tersengat binatang berbisa. Nah ini ya, dalam surah Al-Imran 188, memang ada orang ya suka dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji dengan apa? Dengan apa yang tidak diperbuat. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Al-Imran 18 berapa? Ya. La tahsabannalladzina yafrahuna bima atau. Jangan kalian mengira orang-orang yang berbahagia dengan apa yang mereka dapatkan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka senang dipuji dengan apa yang tidak diperbuat. Ini salah salafus saleh enggak suka seperti itu. Ya. Bahkan juga tidak suka dipuji, bukan untuk pujian perbuatan baik yang dilakukan. Tapi kalau ada yang memuji, ya sudah ikhlas karena Allah, kok masih dipuji? Itu apa? Tilkal ajil busyrul mu'min, ya. Sebagaimana hadis Abu Dzar, ya, ar-rajul ya'malu al-amal lillah fa yuhibbun nas alaihi, qala dzalika ajil busyrul mu'min. Atau yang lain, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajul ya'malu al-amal minal khair wa yahmaduhun nasu alaihi, qala tilka ajil busyrul mu'min. Ya. Rawahu Muslim dari Abu Dzar al-Ghifari. Ya Rasul, bagaimana dengan orang yang melakukan kebaikan? Lalu kalau melakukan kebaikan berarti apa? Al-khair, ikhlas dan mutaba'ah. Lalu orang memuji dia. Apa kata Nabi? Itu adalah kabar gembira yang disegerakan kepada orang mukmin. Nah ini, jadi kita tetap harus ikhlas karena Allah Ta'ala, ya, tidak ingin dipuji oleh manusia. Tapi ada orang berbuat baik ingin dipuji manusia. Ada orang tidak ikut berbuat tapi suka dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Ali Imran 188. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Nah ini, salaf jauh dari semuanya itu, ya. Diambil dari qauluhu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludiltu. Ya. Li'annahu idza kana ra'al kaukab alladhi inqadda istalzama an yakuna yaqdhan. Karena ketika dia melihat bintang jatuh di malam hari, ya kalau dia melihat berarti dia terbangun, ya. Wal yaqdhan imma an yusalli, orang yang terbangun di malam hari bisa jadi dia sholat. Wa imma an yakuna lahu syughlun akhar, atau bisa jadi dia punya kesibukan yang lain. Wa imma an yakuna ladaihi mani'un minan naum, atau memang ada yang menghalangi dia untuk tidur. Gak bisa tidur, banyak utang. Gak bisa tidur, dimarahin istri. Yang lain manik, ya. Kalau bangun sepertiga malam terakhir, ada tikus lompat, saya kejar dia, ya. Padahal mau ngomong kalau dia bangun malam sholat malam, siapa jadi korban? Tikus. Sampai tikus pun jadi korban bagi orang yang tidak ikhlas, ya. Dan yang tidak ikhlas itu bisa makan korban banyak. Para jemaah rahmati Allah. Diri aja jadi korban, orang lain bisa jadi korban. Tauhid lagi. Tauhid lagi. Jadi semua ini berkenaan dengan tauhid semua. Itu. Kemudian yang ke-19, qauluhu anta minhum ilmun wa au alamun min a'lamin nubuwah. Ketika Ukasyah minta doakan masuk surga tanpa hisab, Nabi mengatakan dengan pasti kamu termasuk bagian dari orang yang masuk surga tanpa hisab, 70 ribu. Ini menunjukkan kenabian, ya, mukjizat kenabian, yakni dalilan ala nubuwwatir rasul sallallahu alaihi wasallam, bukti sebagai kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu semata semuanya. Wa kaifa dzalik? Li'anna Ukasha bin Mihsan radhiyallahu taala anhu baqiya mahrusan, ya, minal kufri hatta mata 'alal Islam. Karena Ukasha, ya, dia termasuk, ya, apa? Dia di dalam kekufuran sehingga sampai dia matinya dalam keadaan Islam. Yang tadinya dia bukan Islam. Ya. Ini para jemaah, dia terkubur dalam yang tersisa. Ya. Fayakunu fi hadza alamun, yakni dalilan min dalaili nubuwwatir rasul. Dengan demikian, ini merupakan tanda bukti dari bukti-bukti kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Hadza idza qulna innal jumlata khabariyah wa laysat jumlatan du'aiyatan. Ini dengan anggapan jika kita mengatakan jumlah tersebut khabariyah, bukan du'aiyah, bukan doa. Ya, kalau khabariyah. Nah, jadi memang bahasa bisa ditinjau dari sisi ini, bisa ditinjau dari sisi yang lain. Ya, ada ihtimalat, ada kemungkinan-kemungkinan. Ada jumlah khabariyah, ada jumlah du'aiyah. Karena ketika mengatakan Ukasha, ya, minta kepada Nabi, "Udu'ullah an yaja'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan kepada Allah Ta'ala, saya termasuk orang dari mereka yang masuk surga tanpa hisab. Apa kata Nabi? Anta minhum, engkau termasuk bagi dan mereka. Maka ada dua kemungkinan, ini khobar atau doa Nabi. Doa Nabi pasti dikabul, para jemaah. Ya. Kalau khobariyah, ya tentu bukan dari beliau, itu adalah dari Allah Ta'ala. Ya. Maka kalau itu khobariyah, ya, ini menunjukkan bukti apa? Kenabian. Fa idza fa in kulna innaha jumlatun du'aiyatun faqad naqulu aidan fihi alamun min a'lamin nubuwah wa huwa annallaha istajaba da'watar rasul. Begitu pula kalau itu termasuk jumlah du'aiyah, maka juga bisa kita katakan ini juga tanda dari ketanda-tanda kenabian, yaitu apa? Doanya Rasul pasti dikabulkan, ya. Lakin istijabatu da'wah laisa min khosaisi al-anbiya. Karena dikabulkannya doa Nabi bukan termasuk khosais al-anbiya. Tidak termasuk keistimewaan, kehususan para nabi. Bukan untuk para nabi saja, ya. Ini para jemaah, bukan kehususan, tapi semua. Faqat tujabu da'watu man laisa binabi. Bisa jadi bukan nabi juga dikabulkan doanya. Walinya Allah dikabulkan doanya. Ya. Kalau kita menjalankan kewajiban tanpa dengan sunnah, dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Kalau minta dikabulkan, minta pertolongan, dibeli pertolongan. Ya. Nah, ini harus kita menjadi perhatian juga. Ini para jemaah. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya." Binawafil hatta uhibbah. Faidah habbtuhu kuntu samahu ala diyasmahu bih. Alhamdulillah. Yarhamukumullah. Ya. Sampai akhir hadis. Ya. Kalau dia minta, pasti aku kabulkan. Nah ini harus menjadi perhatian kita. Jaga yang wajib. Kalau tiga kali gak dijawab gak apa-apa ya, itu zukam, flu ya. Jadi bagaimana doa kita bisa dikabul? Jaga yang wajib, tambah yang sunnah. Masuk kategori wali kalau menjaga yang wajib. Kategori wali yang paling rendah. Ya, ingin kategori wali paling tinggi, jaga wajib, tinggalkan haram, tambah dengan yang sunnah. Kalau wajib terbengkalai, campur dengan yang haram, tidak masuk kategori wali. Tapi masuk kategori apa? Zalimu li nafsih. Thumma awrasnal kitab alladhina istofayna min ibadina. Faminhum zalimu li nafsih. Wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Ya, surat Fatir ayat ke-32. Allah berfirman, kami wariskan Quran kepada hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang dolimu li nafsi, umat Nabi Muhammad tapi dolim, tidak masuk kategori wali. Apa kriterianya? Haram dikerjakan, wajib dikerjakan, kadang ditinggal. Yang kedua, muktasid. Siapa dia? Wajib dijaga, haram ditinggalkan, yang sunnah belum, tapi masuk kategori wali meskipun paling rendah. Paling tinggi sabiqun bil khairat biiznillah. Orang yang bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah, yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, ditambah dengan yang sunnah, makruh ditinggalkan, bahkan yang mubah pun dipilih, ada manfaatnya dikerjakan, tidak ditinggalkan. Wali yang paling tinggi. Nah, kalau seperti itu doanya dikabulkan. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'udanna. Kalau minta pasti aku kabulkan, minta pertolongan pasti aku tolong. Siapa orang yang tidak mau dikabulkan doanya? Dan jangan merasa doanya wah terkabul. Semua jangan merasa sudah bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqwa. Jangan merasa sok suci. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Minta kesabarannya, saya selesaikan. Itu juga hujan, ya. Kemudian faqat tujabu da'watu man laisa binabiyyin. Bisa jadi doanya bukan nabi juga dikabulkan. Wali, terutama wali Allah. Ya, wali Allah itu apa? Surat Yunus 62-63, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Ingat, wali Allah itu tidak memiliki rasa khawatir dan sedih. Krisis moneter, krisis pangan, krisis energi, enggak ada khawatir. Siapa mereka? Iman dan takwa, orang beriman dan orang bertakwa. Surat Yunus ayat 62-63. Bagaimana penjabaran takwa tadi hadis ya qudsi, jaga yang wajib tambah yang sunnah. Tingkat wali paling tinggi, paling rendah yang wajib, tinggalkan yang haram meskipun belum bisa menambah dengan yang sunnah. Wajib dijaga salat, thalabul ilm, bakti pada orang tua, tidak dolim pada istri, haram ditinggalkan. Belum sunnah, masih bolong-bolong yang sunnah, masih kategori wali. Paham di sini? Insya Allah doanya dikabulkan. Wahina idzin la yumkinu an takuna alaman min a'lamin nubuwa illa haitsu ja'alna aljumlata khabariyatan mahbotan. Dengan demikian tidak mungkin ya menjadi tanda-tanda kenabian. Ini sahabat Nabi yang mengatakan, ya Rasul, kata Ukasyah, tolong doakan saya kepada Allah agar saya masuk surga tanpa hisab. Nabi bersabda, anta minhum, kamu termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini ya tidak mungkin menjadi tanda-tanda kenabian kecuali kalimat tersebut kita jadikan sebagai jumlah khabariyah semata-mata, mahdotan semata-mata. Kholis, mahdhatan itu kholis, ya, murni, benar-benar adalah jumlah khobariyah. Ini yang ngerti bahasa Arab, ya. Ada jumlah khobariyah, ada jumlah du'aiyah. Beliau dan beliau bicara nahu sebagai nuhat, bicara tafsir seperti mufassir, ya, bicara mustalah seperti muhaddis. Itu al-allamah faqihu hadzal zaman, diakui, ya, faqihnya zaman ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya sering sampai kepada teman-teman ikhwan-ikhwan yang di majelis sunnah, ya, koleksi kitab-kitab beliau. Koleksi kitab beliau. Ya, kenapa? Karena akan memberikan kunci-kunci, ya. Sehingga apa? Membuka cakrawala kita lebih paham dalam memahami Quran dan sunnah, aqwal sahabat dan yang lainnya lebih indah, ya. Lebih mukni kepada kita. Seperti ini diantaranya. Kemudian yang ke-20, fadilatu Ukkasyah, keutamaan Ukkasyah, bikauni mimman yadkhulun jannah bighairi hisab wala adab, karena dia termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wahal nashhadu lahu dalik, apakah kita boleh bersaksi Ukkasyah masuk surga tanpa hisab? Jawabannya na'am, iya. Kenapa? Li'anna Rasul SAW syahidalahu biha, karena beliau Nabi telah bersaksi. Ini saya ingat Nabi pernah beli kuda kepada seorang Yahudi, sudah sepakat harganya, lalu Nabi ambil uang dibayarkan, tambahin. Loh, kok bisa ke? Kita sudah sepakat, gak bisa tambahin. Kita sepakat, siapa saksinya bahwa kita sepakat dengan harga itu? Datang seorang sahabat, saya lupa namanya. Saya saksinya. Oh ya sudah kalau begitu, karena ada saksi, ya, si Yahudi tidak bisa ngelak dan menghindar, dibayarkan. Nabi panggil, saya lupa nama sahabat itu. Ada yang ingat siapa nama sahabat itu? Dipanggil, Tal, sini. Tadi kamu gak ada di sini, kok kamu berani jadi saksi? Ya Rasul, khabar yang engkau bawa dari langit, berita langit, saya percaya, apalagi berita bumi. Paham di sini? Berita langit yang kau bawa kami percaya, apalagi berita bumi yang kau bawa. Yaitu transaksi antara dia Yahudi. Nabi mengatakan sepakat. Karena apa? Tidak mungkin Nabi bohong. Yang bohong pasti si Yahudi. Tingkat iman yang sangat tinggi. Para jemaah, ini harus kita pegang. Nah, sekarang itu sikap memang. Sikap kita ini, sekarang ini. Saya dan saudara semua, sikap kepada Quran, ayat, dan hadis. Maaf kalau saya ulang-ulang, ya. Saya ulang-ulang. Dan boleh antum rasakan dalam hati saudara. Ada orang bilang krisis sekarang ini. Dengan perang Ukraina ini, kemungkinan terjadi perang dunia ketiga. Sehingga harus siap-siap dengan krisis apa? Pangan. Krisis energi, krisis moneter, macam-macam. Saya begini, ini tanah kosong ada, depan rumah saya tanah kosong. Tanemin pohong, ya apa pohong itu apa? Singkong, blek, bisa makan. Buat apa perlu takut? Ya, berapa kali saya sampaikan pada antum? Sabda Nabi, masalahnya percaya atau tidak. Kedua, kalau memang percaya, kalau memang tidak percaya, sudah bukan urusan. Terancam. Kalau percaya, sejauh mana tingkat keimanan dan kepercayaannya? Kalau level dari 0 sampai 100, di mana levelnya? Hadis apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu kutu yaumih faka'annahu hizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihada firiha. Barang siapa yang merasa aman di pagi hari dengan keluarganya, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada, seperti dia punya dunia dan isinya. Buat apa sedih? Buat apa kita itu sampai terperosok? Mari bangkit, ya. Jangan sampai kita ditakuti setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra, ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Memang setan itu nakut-nakuti miskin dan nyuruh kepada perbuatan keji. Dengan ngaji tambah ilmu, tinggal satu, beriman tidak kepada ilmu itu. Seperti apa tingkat imannya kita? Kalau memang tidak bisa lompat langsung ke level 100 yang sempurna, ya yuk, terus ningkat, terus naik, terus tambah. Patri dalam hati para jemaah, insya Allah hidup nikmat. Insya Allah, yakin. Ya, bahkan kita akan merasa kekurangan waktu untuk berbuat kebaikan. Ini para jemaah, hasil kita ngaji. Ini ketika Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ukasa masuk surga, apakah kita berani bersaksi? Guluran ukasa ragu-ragu. Giliran orang meninggal, ahli surga, khair surga. Berani amat. Pernah dengar ada orang meninggal, para jemaah, ahli surga, surga, enggak boleh memastikan orang dengan masuk surga. Apalagi memastikan orang masuk neraka juga tidak boleh. Kita boleh menyaksikan surga jika disaksikan oleh Quran dan Sunnah. Abu Lahab tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talahab wa mraatuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Jelas. Ya, jangan ragu Abu Lahab pasti masuk neraka. Ini. Tapi kalau abu-abu yang lain, meskipun abu-abu, jangan. Tidak boleh memastikan neraka, juga tidak boleh memastikan surga. Ini akidah. Ya. Bahkan orang mati perang langsung syahid juga tidak boleh, tapi syahid insyaallah. Syahid insyaallah dibahas terkait dengan akidah para jemaah. Terakhir yang ke-21 al-hadiyah wal isrun isti'malul ma'arid. Ya, ma'arid itu adalah apa? Bahasa yang lainnya. Itu bukan bohong, apa ya? Tauriyah. At-tauriyah. Ya. Apa at-tauriyah itu? Zikru al al-ba'id wa yuradu bihi al-qarib. Ya, zikrul ba'id, ya, zikrul ba'idi wa yuradu bihi al-qaribu. Menyebutkan yang jauh tapi maksudnya yang dekat. Dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika istrinya mau dijahilin oleh penguasa. Kalau mengatakan istri tapi belum mengatakan ini, hadhihi ukhti, dia saudara perempuan saya. Maksudnya apa? Saudara perempuan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar ditanya, siapa ini? Ini petunjuk jalan saya. Maksudnya dengan ngomong petunjuk jalan yang jauh, ya, tapi maksudnya yang dekat, yaitu petunjuk jalan kebalik, ya. Zikru al-qarib wa yuradu bihi al-ba'id. Menyebut yang dekat maksudnya yang jauh. Yang dekat di sini adalah saudara perempuan tadi sekandung, tapi maksudnya jauh, saudara Islam, se-Islam, seagama. Begitu pula guide sebagai petunjuk, maksudnya apa? Petunjuk jalan. Yang dekat, ini petunjuk jalan saya, guide. Maksudnya petunjuk jalan ke jalan Islam. Dzikru al-qarib wa yuradu bihi al-ba'id. Tauriyah. Ya. Nah, tauriyah ini boleh dalam keadaan terdesak. Ya. Kenapa? Wa fil ma'arid, ya, wa fil ma'arid ini boleh menggunakan ma'arid. Ya. Wa fil ma'arid manduhatun anil kadib. Ya. Karena dengan menggunakan ma'arid itu bisa terlepas dari kebohongan, bukan bohong. Contoh antum ditagih utang sama orang, punya utang. Telepon, "Wah, ini nagih utang nih." Sedang duduk di ruang tamu, terus keluar dia sebelum diangkat. "Antum di mana?" "Saya masih di luar nih. Saya mau ke rumah." "Saya enggak di rumah." Enggak bohong. Itu tidak bohong. Karena takut dia ditagih hutang. Tapi kata Syekh Utsaimin, jangan sering digunakan karena orang tidak percaya. Nanti dijebak, tak lihat dari belakang. Telepon dari belakang. Saya lagi di luar, enggak apa-apa. Saya tetap akan datang. Hei, dipanggil dari belakang. Ini tauriyah, ya. Nah, di sini juga disebut dengan al-ma'arid. Wa dzalika liqaulir rasul sallallahu sabaqaka biha ukashah. Nabi mengatakan ketika yang lain minta didoakan juga, beliau mengatakan Ukashah telah mendahului kamu. Ya, padahal kalau mau Nabi juga mendoakan, tapi Nabi khawatir orang tersinggung, ya. Fa inna hadza fil haqiqa laisa huwal mani hal haqiqi. Sebenarnya secara hakikat kata-kata beliau Ukashah telah mendahului kamu, ya, sebenarnya bukan penghalang secara hakiki orang itu minta didoakan. Balmani ma'asyarna ilaih fisyarhi. Bahkan yang menghalangi adalah seperti yang kami isyaratkan dalam syarah, imma an yakuna hadzal rajul munafiqon. Entah yang penghalang alasannya adalah apa, orang itu orang munafik. Dan Nabi tahu. Falam yurid falam yurid an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaj'alahu ma'alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wal 'adab. Sehingga Nabi tidak ingin menjadikan dia masuk surga bersama orang tanpa hisab, tanpa adab. Atau yang kedua, wa imma khaufan min infitahil bab, atau khawatir terbukanya pintu kemudian semua pada berminta didoakan, ya. Fa yas'alu hadzal hadhil martabah man laisa min ahliha. Semua minta padahal tidak berhak, tidak termasuk orang berhak untuk minta doa itu. Ini luar biasa, ya. Fikih hadis dari seorang faqih hadz zaman, al-Imam, ya, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya. Yang terakhir, ke-22, husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, akhlak baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li'annahu radda hadzal rajul wa saddal bab ala wajhin laisa fihi ghadadun ala ahadin wala karahah. Ya, penolakan beliau kepada orang itu karena tidak didoakan menutup pintu, ya, yang bisa menyebabkan ghadadun, ya, yaitu apa? Kekacauan, ya, atau kebencian, ya, atau kebencian. Ini para jemaah, ya. Sehingga yang lain bisa memaklumi dan menyadari Nabi menjawab dengan Ukashah telah mendahului kamu, ya. Padahal itu bukan itu penghalangnya, ya. Bukan itu penghalangnya para jemaah. Tapi beliau Syekh Utsaimin juga tidak memastikan, ya. Bisa jadi itu adalah orang munafik, ya. Ghadadah bimakna apa? Yaitu adullah, kehinaan. Ya, kehinaan. Wala karohah, kebencian. Sehingga tadi yang minta didoakan Nabi tidak mau, oh enggak mau saya. Enggak begitu. Tapi dengan bahasa kiasan. Ukashah sudah mendahului kamu. Kamu kalah sama dia. Nah, itu. Ya, kamu kalah sama Ukashah. Ya, kalau kita mah apa adanya. Kamu enggak berhak kamu. Nah, Nabi, kamu kalah sama Ukashah, ya. Sabakoka Ukashah. Nah, sehingga apa? Dia tidak merasa terhina, tidak merasa dipermalukan, ya. Yaitu ghadadah, dipermalukan, terhina. Karoha, benci, ya. Menyadari. Selesai sudah, alhamdulillah. Ya, di beberapa kali pertemuan, afwan. Karena memang ketika menjelaskan syarah, kan. Karena yang ada di flyer, ya, adalah apa? Pembahasan, bukan pembahasan kitab tauhid. Apa? Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid. Kalau kitab tauhid, ya kita baca matannya, kita sarah sendiri. Nah, karena ini Al-Qaulul Mufid, saya baca hampir semuanya. Ya, dari pertama sampai akhir mungkin 98%. Ya, kalau 100% barangkali ada yang kelewat, kurang lebih. Ya, kemudian saya berikan taklik sesuai dengan kemampuan saya. Ya, mudah-mudahan takliknya tidak salah. Ya, saya ambilkan, saya hadisnya, saya ambilkan ayatnya. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Sampai di sini, semoga semangat kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dikala hujan turun. Saya lihat tadi awan tebal menyelimuti daerah kita ini. Apakah semua Bekasi? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Namun alhamdulillah setelah antum masuk baru hujan turun. Ya, sehingga antum terjebak di sini, enggak ada alasan untuk mau pulang langsung. Ya, sampai saya selesaikan. Sehingga saya tidak malu, tidak segan-segan sampai selesai. Ya, masuk kepada bab berikutnya, yaitu apa? Babun al-khaufu minasyirki. Bab rasa takut kepada kesyirikan. Ya, harus punya rasa takut kepada kesyirikan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mari setiap apapun pelajaran yang ada harus menambah iman kita, selain menambah ilmu. Ilmu bisa bertambah, bisa tidak barangkali, karena ada pengulangan-pengulangan. Tapi yang namanya iman, semakin diulang semakin bertambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah keimanan. Sikap itu yang paling penting. Dengan kita iman saja yang kuat dan yakin, belum kita action, belum amal, itu sudah insyaallah Allah berikan pertolongan. Ya, Allah berikan pertolongan. Intan surullah yang surkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Dengan kita nambah iman yang kuat, sudah menolong Allah Ta'ala. Menjaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ini para jemaah, ini harus kita robah sikap dalam kita mengaji. Maaf, tidak hanya sekedar rutinitas, formalitas, bawa tas, pulang semuanya tuntas. Tidak itu. Ya, mari benar-benar merubah sikap, terutama hati. Ya, hati. Dengan ayat, dengan iman, dengan hadis, itu kita bongkar, ya, lempeng-lempeng kesyirikan, noda-noda kesyirikan, noda-noda dosa yang ada di dalam hati. Sehingga apa? Ta'alluq billahnya, at-ta'alluq billahnya tambah kuat. Selalu ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, istighfar, ya, kalimat thayyibah, semua dihadapkan, kita menghadapi semua urusan dan persoalan itu dengan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata dengan pikiran, dengan perasaan, SDM, modal macam-macam, tapi benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak dengan ya senang hati bisa kita tutup. Adakah pertanyaan? Silakan. Kalau ini pertanyaan tadi pagi ya, ada ibu-ibu yang ngusulkan, enggak itu aja. Ngusulkan untuk dijawab pas kajian komite. Ya ini, ya. Ya baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon arahannya untuk anak laki-laki yang mulai remaja, bagaimana mengarahkannya untuk bisa tetap di jalan yang lurus, karena kami khawatir dengan lingkungan dia bersosialisasi, sulit untuk mencari teman yang bisa sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang dapat naungan pada hari kiamat, sabaatun yudhilluhumullah bidhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa di antaranya? Syabun nasha'a fi ta'atillah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya seorang pemuda yang senantiasa hidup dalam ketaatan, ya, nasha'a fi ibadatillah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini semua orang bilang stakeholder harus juga berkontribusi, orang tua dan kita. Ya, sekarang begini, misal nih, ini bukan anak saya, kencing sembarangan di luar, auratnya terbuka, tidak cebok, apakah kita diam karena bukan anak saya? Bukan anak kita? Kesalahan besar. Ya, berarti semua harus ada kontribusi. Cuek, tidak bisa. Ya, contoh anak yang bermain di tempat yang berbahaya misalkan. Kadang-kadang di depan masjid ini, ya ini kan bukan jalan, depan di atas ini. Ya, jalan. Sementara tinggi dan di bawah bat apa namanya? Selokan bisa jatuh. Apakah kita diam saja? Ya. Di mana kepedulian kita meskipun bukan anak kita? Kita harus bersuara, sayang, jangan nanti jatuh, Nak. Ayo, yang benar. Anak-anak sudah adzan, sudah mau qomat, masih duduk sini. Saya bilang anak-anak langsung kok, betul-betul gitu. Ya. Di depan rumah ada ibu-ibu dua enggak pakai jilbab. Saya langsung mau sholat asar. Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu pakai jilbab ya, ya Allah. Semoga masuk surga, Bu. Ya, pakai jilbab. Oh iya, Pak, terima kasih. Enggak marah. Enggak marah. Para ikhwan, tidak marah. Terima kasih, Pak. Terima kasih gitu. Ya. Nah, ini anak-anak kita. Maka semua pihak harus ada keterlibatan. Semua. Secara umum, tapi secara khusus tentu orang tua satu doa kepada yang bertanya, ini ibu ya. Pertama doa, ya, Rabbi habli minas solihin, doanya Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang kedua, upaya mencari teman. Nah, kalau boleh dinilai, di masjid ini bisa kita jadikan semacam apa, boarding school ya, anak-anak sekolah dari pagi. Yang SD jam berapa? Jam pagi jam 7 sampai jam 2:30. Yang SMP sampai sholat asar, sampai ibadah asar ya. Nah, saudara boleh lihat subuh di sini banyak anak-anak yang sudah pakai seragam SD, banyak. Sampai setelah pulang dia nunggu asar, ikut juga yang asarnya. Sampai pada maghrib ada yang ikut diantar ibunya. Nah, di sini kalau kita lihat waktu 24 jam, sekolah 8 jam ya, sekolah 8 jam. Berarti tidur 8 jam. 8 jam di sekolah, 8 jam tidur atau bisa lebih atau kurang. Nah, sisa yang lainnya itulah. Kalau 8 jam sekolah, insya Allah terkontrol. Meskipun kadang-kadang juga bocor, ya, kecolongan. Ah, namun kalau sudah pada subuh, orang tua, ya Allah, saya juga kadang terharu saya melihat anak-anak itu, ya, udah sambil bawa tas, kadang-kadang berbekal subuh, sudah pakai seragam. Padahal sekolah masuk jam 7. Kita subuh jam berapa? Dibawa orang tuanya. Nah, terkadang sampai setelah itu sampai asar juga ikut. Atau pulang terus diantar lagi asar. Sampai maghrib, sampai isya. Nah, ini semua kan terlibat semua. Guru-guru sabar di haris. Guru-guru sabar di sekolah. Nah, dengan demikian, anak-anak alhamdulillah masih bisa mengeksplorasi dengan sepak bola. Ya, habis asar, habis ngaji Quran, haris, sampai maghrib sepak bola, sampai baunya agak karuan juga. Ya, sampai saya kasihan sama guru-guru yang ngajar ngaji. Sampai saya belikan minyak wangi ini. Anak-anak kasih minyak wangi. Hai, anak, kalau kalian main bola, bawa salin, baju, ganti baju, mandi. Nah, berarti apa? Di sini dengan sendirinya, pertama sosialisasi lingkungan tercipta dengan lingkungan baca Quran, kebaikan. Yang kedua, dengan sendirinya waktunya itu sudah diminimalisir untuk yang lain. Bukankah demikian? Itu terjadi. Dan alhamdulillah, ya, sekarang kebetulan di sini selalu diminta yang hafalannya 5 juz di atas, ya, ke Pemkot Bekasi. Tapi memang yang ditinggal di kota Bekasi. Kemudian mereka memberikan apresiasi. Ya. Dan saya dengar kemarin 60 lebih ya. Ya, ini yang guru ngaji Haris 60 lebih yang sudah di atas 5 juz. Ya. Sudah 60 lebih. Namun yang tinggal di Kota Bekasi mungkin ada separuhnya atau kurang, ya. Nah, itu semua para jemaah sekalian tentu dengan harapan, ya, bukan hasil finish. Dengan harapan supaya apa? Anak-anak itu membuat lingkungan sendiri, sudah tercipta lingkungan sendiri. Nasya'ah fi ibadatillah, hidup dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dilihat di masjid, lihat mushaf, lihat temannya. Tapi anak-anak tetap bermain, ya bermain, silakan, jangan dihalang-halangi. Tapi ketika bermain dengan siapa dan bagaimana, kapan kita tidak peduli, ya na'udzubillah, ya hasilnya, ya itu tadi ada anak yang sampai tangannya kiwil-kiwil ya, karena kena ledakan handphone, kena petir, ada yang tahu? Sudah beredar, sampai ininya lepas, ini, ya, ini yang kiri, ini habis para jemaah. Sampai ini loh. Ini akibat ini. Lah ini. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin itu salah satu solusi. Kemudian seperti kajian begini diajak diiming-iming mudharah, nanti kita beli makan yang kamu suka. Silahkan, enggak ada masalah para jamaah. Ya, diiming-iming seperti itu. Ini Pak Ahmad sebagai wakil kepala sekolah di apa namanya kesiswaan, ini anak-anak tadi ada yang hadir, sudah datang anak-anak, bahkan alumni. Kita tidak punya SMA sehingga tidak mengarahkan ke sini, tapi alumni-alumni yang SMP itu kita kumpulkan. Ini ada ide dikumpul, dan alhamdulillah mereka mau, ya, alumni-alumninya apa di pesantren atau di sekolah lain, dan kadang datang salaman sama saya pakai baju seragamnya. Nah, ini kenapa? Sebenarnya itu kesempatan. Kesempatan untuk melakukan kebaikan. Dan insyaallah dengan demikian anak-anak semoga selalu ingat. Ya. Karena apa? Karena seringnya kebaikan diingiangkan di telinganya. Ketika dia mau berbuat buruk, ia menyimpang, dia terus diingatkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan pada hatinya itu keburukan dan ketakwaan. Nah, jadi bagaimana? Salah satu tadi ya doa, yang kedua upaya, ya, yang ketiga upaya seperti dimasukkan ikut kajian di sini anak-anak, ya, baik yang kajian Quran maupun yang lain. Kemudian juga diberi hadiah apresiasi pada mereka, ya, gitu. Dan jangan segan-segan untuk mengatakan bahwa Umi sayang sama kamu, meskipun dia sudah gede, ya, sudah gede. Ketika jabatan tangan, cium tangan umiknya, cium tangan abinya, apa salahnya dicium keningnya? Umi sayang sama kamu, Nak. Itu akan terasa dalam hatinya para jemaah. Ya. Ingin bertanya, Ustaz, ketika orang tua sudah berupaya mendidik anak dengan baik secara maksimal, diuji dengan apa ini, anak yang sangat berat dengan kelakuannya di sini, apakah orang tua dinyatakan sudah gagal? Mohon pencerahannya. Jangan pernah sekali-kali ya mengatakan gagal dalam membina dan mendidik anak-anak. Jangan. Kita tidak boleh berputus asa, ya. Kita tahu tokoh-tokoh Islam itu dulunya tokoh-tokoh kafir, Ikrimah bin Abi Jahal, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jangan merasa gagal. Ya. Insyaallah itu adalah kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Jangan kita putus asa, ya. La taqnatu bir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa kita semua ikut andil dimanapun kita berada. Kita punya lisan, jangan sampai menjadi syaitonun akhros, setan bisu. Sudah setan, bisu pula. Kata Ibnu Taimiyah ketika melihat kemungkaran diam. suara bersuara. Nak, jangan begitu, gak boleh. Ayo sholat, ayo kita sholat. Ya, ini abang-abang yang jualan di depan, sudah waktu duhur, asar, saya lewat, ayo pak, jangan lupa. Iya, enak ngomongnya, ayo pak, jangan lupa. Oh iya pak ustad, sudah usah ustad, iya pak ustad. Dilepas di dagangannya, jual cilok, jual apa, sholat ke masjid. Ini, yang penting kepedulian para jamaah, dan semua peduli. Apalagi di lingkungan begini, ya, harapannya peduli. Bagaimana bisa anak-anak kita, meskipun bukan anak kita, harus peduli, ya, peduli dengan keselamatan fisik, peduli dengan keselamatan hati. Ya, kalau anak misalkan jalan di atas ini loh, saya sering melihat nih, kan itu ada kemungkinan terpleset, betul tidak? Anak kecil, jangan nak, itu bukan jalan. Sebab saya tanya, ustaz tanya, jalan yang mana? Saya tanya, tunjuk jalannya itu. Ini jalan bukan? Bukan, turun. Memang perlu waktu kan, kita harus berhenti, kita harus ngomong. Nabi ketika melihat seorang anak nangis gara-gara burungnya, dipanggil ya Aba Umair, ma fa'alah An-Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan An-Nughair, burung kecilnya? Nabi bertanya, urusan burung. Ya, apalagi nang buka burungnya, kencing sembarangan. Masa kita diam? Ya. Berbahaya, main api. Wah, saya sampai lari-lari. Sampai saya telpon orang tuanya, main api. Kenapa? Ya harus peduli. Dan kalau kita peduli itu, Allah Ta'ala akan membalas saudara. Dan jangan ragu balasan Allah Ta'ala. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Nah ini perlu. Ketika kita bersama, ayo. Dimanapun kita berada. Antum pulang ke rumah, sama peduli. Dengan siapapun. La tahkironna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal ka'ahoka biwajahin tolkin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Apalagi ngajak orang untuk sholat, ngajak orang untuk tutup aurat. Tidak perlu petenteng-petenteng. Gak perlu, ya aku gak perlu pak. Mereka juga kadang gak paham, gak nyambung. Ya, ini bapak-bapak yang bergabung di kita, ada security, ada juga yang bagian kebersihan. Saya sampaikan, ini semua satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada mereka, ya kotor, gak aman dan seterusnya. Ayo kita bersama-sama pengajian. Gak pernah kita paksa untuk begini dan begitu. Silakan, ini dalilnya. Nabi bersabda, Allah berfirman. Ini, kalau wajib hadir ya, guru-guru wajib hadir. Supaya apa? Sama visinya. Ketika mengajak anak-anak, mendidik anak-anak. Ini para jemaah rahmati Allah. Supaya apa? Semua punya kepedulian. Peduli. Ya. Yaitu ihtimam. Punya kepedulian. Ini. Nah, dengan demikian ini, kepada ibu yang bertanya, dan juga tadi sama ini, Masya Allah dalam urusan keluarga, emang seharusnya begitu. Semua harus punya kepedulian. Ya. Anak-anak belum bisa dikasih dalil. Misalkan musbil, loh kok celananya, sekolah, loh kok celananya, besok ya, iya Pak Ustadz, iya Pak, diangkat anak-anak, itu hewan, iya, gak ada yang, apa ya Maya, kemudian menolak, itu. Nah ini penting, ya, ini penting. Tolong semua seperti itu, guru-guru dengan guru yang lain, ada kemungkaran, jangan diam. Kita sama jemaah, antum pulang ke rumah, ya ada anak tetangga, jangan kita diam. Siapa tahu perkataan bapak dan ibunya tidak mempan, sementara antum dengan sentuhan lembut antum, Allah Ta'ala buka hati dia. Kita tidak tahu jemaah, kita tidak tahu, ya. Dan seandainya tidak pun, kita sudah dapat pahala. Tidak mau.